الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب عندك يا أخانا أبا نبيلة ما هو عطف النسب؟ أذكر نسب فهو الذي الذي يتوسط بينه وبين مدلومه حرف من هذه الحروف العشرة. أردنيا بيت أردنيا أطف نسب adalah pengikut yang diperantarai antara dia dan diikutinya satu huruf dari 10 huruf. Nah, ma hiya hadil huruf ya akhana Abu Numer? Wala walakin. Baik. Hadil asyrah tanqasimu ila qismain. Qismul awal الواو عندك يا فنا ما فائدته؟ بمطلق الجمع untuk penggabungan secara mutlak. Nah, wa amal fa ya Abu Usman. Nah, ma wa tartib wa ta'kif. Tartib itu apa? Urutan. An-nasani ba'dal awal. Yang kedua itu setelah yang pertama. Wa ta'kif ila muhlatin. Nah, wa thumma ya Abu Abdillah. Nah, at-tartib wa tarahi. طيب أنا استمر. قال الشارع قوله لمطلق الجمع أي أنها تدل على ترتيب ولا عكسه ولا معية على الصحيح. Ucapan beliau wawu untuk penggabungan secara mutlak bahasanya, yakni bahasanya wawu itu tidak menunjukkan urutan dan tidak kebalikannya. Tidak pula menunjukkan kebersamaan menurut pendapat yang sahih. Ya. Al-mim penggabungan secara mutlak. Tidak urutan, tidak bersama. Fatatifu biha mutaakhira 'alal mutaqaddimi. Kamu bisa mengatofkan dengan wawu ini untuk yang mutaakhir kepada yang mendahulunya. Nah, contohnya wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila. Kami telah wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail. Siapa yang duluan? Pak Usman. Ibrahim. Baru Ismail. Mutaakhirnya mana? Yang mutaakhir yang mana? Ibrahim atau Ismail? Ismail. Mutaqaddimnya? Ini kamu atofkan dengan wawu ini mutaakhir di sini Ismail diatofkan kepada mutaqaddim yang mendahulunya yaitu Ibrahim. Nah, misalkan apa jaa Muhammadun wa Aliun. Kalau kita mau mengambil yang mutaakhir ala mutaqaddim berarti siapa yang duluan datang? Ya Fana. Muhammadun baru Ali. Nah, waqsuhu dan kebalikannya. Yang maksud kebalikannya apa ya, Akhana Abah Sofia? Berarti maksudnya apa? Mutaqaddim diatofkan kepada mutaakhir. Kadzalika nahu qali ta'ala kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika. Demikianlah dia Allah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu. Kepadamu, ini kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutaqaddim atau mutaakhir di sini? Ya, Mbak Sofia. Ilaika, amir kaf di sini. Mutaqaddim atau mutaakhir? Mutaakhir. Ila alladziina min qablika mutaqaddim. Yaitu al-mutaqaddim alladziina min ila alladziina min qablika diatafkan kepada mutaakhir. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Wasyai'u 'ala musahibihi. Dan juga bisa wawu ini untuk sesuatu dengan bersamaan. Contohnya fa'atnahu wa junudahu. Kami siksa dia dan pasukannya, bala tentaranya, bersamaan. Nah, ini fungsi daripada wawu mutlaqil jam'i. Sama saja apakah bersamaan terlebih dahulu atau diakhirkan. Fa idza qulta ja'a Zaidun wa Amrun ihtamala maji'uhuma ma'an. Kalau kamu katakan ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang si Zaid dan Amr, ini ada ihtimal, ada kemungkinan datangnya berdua bersama-sama. Zaid dan Amr bersama-sama. Wa sabaqu Zaidin li Amrin, bisa juga kemungkinan yang kedua. Ini tidak perlu tanda kurungnya. Ihtimal al-awwal maji'uhuma ma'an, datangnya sama-sama, ja'a Zaidun wa Amrun. Ihtimal yang kedua, sabqu Zaidin li Amrin, Zaid dulu baru si Amr. Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid dulu datang baru si Amr. Wa aksuhu, kebalikannya. Siapa yang dulu yang datang? Bukan Lukman? Nah, ini tiga kemungkinan kalau menggunakan wawu. Walihada jaza nahu ja'a Zaidun wa Amrun qablahu au ma'ahu au ba'dahu. Oleh karena ini boleh, seperti contoh ja'a Zaidun wa Amrun qablahu. Berarti siapa duluan ini? Baisa? Amr. Telah datang si Zaid dan Amr sebelumnya. Siapa yang duluan? Amr dulu. Amr duluan. Ja'a Zaidun wa Amrun ma'ahu. Siapa yang duluan? Ma'ahu. Siapa yang duluan? Zaidun. Tahunya dari mana tuh? Zaidun duluan. Terus kalau bersama itu duluan berarti? Nah iya bersama-sama. Siapa yang duluan? Gak ada. Gak ada. Nah bareng sama-sama. Ja'a Zaidun wa Amrun ba'dahu. Siapa yang duluan? Telah datang si Zaid dan Amr setelahnya. Siapa yang duluan? Zaidun. Nah, ini kalau menggunakan apa? Wawu atau... Ya, ada tiga kemungkinan. Karena fungsinya adalah mutlak al-jam, penggabungan secara mutlak. Qala wa tahtasu hadhil wawu duna sa'iri hurufil 'atfi bi ahkamin katsiratin tutlabu minal mutawwalati. Dan wawu ini memiliki kekhususan-kekhususan. Naam, tidak yang naam huruf-huruf ataf yang lainnya dengan hukum-hukum yang banyak. Dicari, dibahas dalam kitab-kitab yang panjang tentunya. Wa qawlu li tartibi wa ta'kib. Huruf apa ini? Pak Lukman, untuk tartib wa ta'kib? Fa. Nah, al-fa. At-tartibu huwa wat'u kulli syai'in fi martabatihi. Tartib, urutan. Ya, maknanya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada martabatnya. Merapikan, itu juga masuk tartib ya. Urut ibu, saya akan mengurutkan, merapikan tempat, itu namanya tartib juga. Ya, wat ukuli syain fi martabati. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, kadang di majalah Asgah itu kan ada ya, di kamar ada cangkul, ada apa, nah, ini suruh meletakkan pada tempatnya, yang enggak pada tempatnya di bintang. Jadi tertib meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wal muradu bihi huna, akan tapi yang dimaksud tertib di sini adalah kaunu ma ba'dal fa'i waqi'an ba'da ma qablaha. Apa yang setelah fa terjadi setelah apa yang sebelum fa. Paham ya? Kata yang setelah fa itu terjadi setelah kata yang sebelum fa. Ja'a Zaidun fa amrun. Siapa yang duluan? Zaidun. Yang sebelum fa apa? Zaidun. Setelahnya? Amrun. Amrun setelah fa ini terjadi setelah apa? Sebelumnya tadi. Sebagian mentakbirkan, mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih mudah yaitu an-nasani ba'dal awal. Kata yang kedua itu terjadi setelah yang pertama. Ja Zaidun fa amrun. Yang kedua Zaidun, yang kedua Amrun, yang pertama Zaidun. Berarti Amrun terjadi setelah enam Zaidun. Itu yang dimaksud dengan tartib urutan. Wa ta'kibu huwa, adapun ta'kib adalah wuku'ul ma'tufi aqbal ma'tufi alaihi bila muhlatin bidhammil mim. Ay tarafin wa ta'akhurin. Ta'kib adalah terjadinya kata yang diathafkan itu setelah kata yang diathafkan atasnya tanpa ada jeda waktu. Muhlah dengan mendomah mim. Bukan mahlah, tapi muhlah. Apa itu muhlah? Yaitu tarahin wa ta'akhurin. Tanpa ada jeda waktu. Seperti contoh musannif dalam ayat apa? Summa amatahu fa'akbarahu. Kemudian dia mewafatkannya lalu menguburkannya. Fa ini sering diartikan lalu. Ya. Kalau summa diartikan kemudian. Fa'innal ikbaro ya'kibu al-imadata. Karena al-ikbar dikubur itu setelah apa? Kematian. Bukan dikubur dulu baru mati. Tapi apa? Meninggal baru dikubur. Wa ta'kibu fi kulli syai'in bihasabihi. Ini penting. Tanpa jeda waktu itu pada segala sesuatu sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan tempatnya masing-masing. Contohnya, takul qama Zaidun fa'amrun. Telah berdiri si Zaid lalu Amr. Kira-kira berapa menit? Ada qalil. Ya. Sebentar, mungkin berapa? 2 menit, 3 menit, datang. Itu pakai fa. Ya. Kalau datangnya mungkin selang 2 jam, ya summa, ya, pakai summa, ada jeda waktunya. Baik. Idza aqaba qiyamu amrin qiyama Zaidin. Jika berdirinya si Naam Amr itu setelah berdirinya si Zaid. Qama Zaidun fa amrun. Tazawwaja Zaidun fa wulida lahu. Zaid menikah lalu dilahirkan untuknya. Kira-kira berapa lama takibnya ini? Sebulan? Hah? 9 bulan? Tahun bisa? Ya normal. 10 bulan kurang lebih ya. Nah. Kalau 2 bulan terus punya anak? Ajaib gitu ya. Nah. Prematur. Mati itu udah 2 bulan belum apa-apa. 2 bulan udah jadi anak. Nah. Kelakaan istilahnya orang sekarang. Nah, Allah musta'an, dan itu banyak terjadi. Nas'alullah salam wal afiyah. Baik. Jadi takib tadi barakallahu fikum sesuai dengan keadaannya masing-masing. Idza lam yakun bainaz zawaji wal wiladati illa muddatal hamli. Illa muddatul hamli. Nah. Istisna apa ini ya, Pak Kayan? Mengharapkan. Idza lam yakun bainaz zawaji wal wiladati illa muddatul hamli. Dibaca rafa, muddatu. Kenapa? Sudah tam belum ini? Lam yakun, mana isim, mana khobarnya? Isimnya belum ada. Sehingga ini mufarraghan, ya. Idza lam yakun bainaz zawaji wal wiladati illa muddatul hamli wa hakadha. Kecuali apabila jadi tazawwaja Zaidun fa wulida lahu, ini fa bermana ta'kid, apabila tidak ada antara menikah dan kelahiran anak itu kecuali masa kehamilan. Kurang lebih 9 atau 10 bulan. Wa hakadha, dan demikian. Baik, ini tentang fa. Wa qauluhu wa summa li tartibi wa tarahi. Summa bi dhammil muthallathati. Summa dengan di dhammah huruf sa titik tiga. Ini untuk mendobet ya. Mendobet cara membacanya. Summa. Karena di sana ada dibaca apa lagi selain summa ya akhana? Huruf ini sa dan mim ini dibaca apa? Sama. Sama apa? Sama artinya apa? Belum dengar? Sama artinya apa ya, Hana? Sampaikanlah. Samping kanan. Sama. Indah ya, Abah. Dillah. Sudah ini. Masih tahu. Aba Usman. Summa itu kemudian. Sama. Nda ya Fana? Aba Sofia? Sawa. Sawa ya kok? Sama kok? Sama deh. Sama-sama. Sama-sama? Sama-sama lupa maksudnya. Abah Lukman, loh, Abah Isa, nah, Abah Abdillah, Abah Lukman, apa? Hunaka ahsan, di sana, isim, isim isyarah juga bisa dorof, dil makan ya untuk tempat, sehingga di sini dikasih keterangan bidhammil musallasah dengan dhammah huruf yang titik tiga. Supaya enggak salah baca. Summa. Wa qad taqaddama makna tartib. Ya, fungsinya summa tadi maknanya adalah untuk urutan dan tarahi. Sudah berlalu makna tartib. Wa amma tarahi fa ma'nahu al-muhlah. At-tarahi adalah muhlah, ada jeda waktu. Wahwa ayakun al ma'tufu biha mutarahiyan anil ma'tufi alaihi fi zamani. Yaitu ma'tuf, kata yang diatofkan dengannya, itu diakhirkan dari kata yang diatofkan atasnya pada waktunya, pada masa, ada jeda waktu. Kal misalil musannifi, seperti contoh musannif. Apa contoh musannif? Summa idza syaa ansyarahu. Nah, kemudian jika Allah berkehendak, ansyarahu, Allah akan menebarkannya. Al-insyar ya taraha anil ikbar. Ya. Summa amatahu fa akbarah, summa idza syaa ansyarahu. Nah. Contoh yang lain. Ya Abah Ishaq. Contoh. Ja'a Zaidun summa Amrun. Nah, setelah datang Zaid, kemudian si Amr. Datangnya ada jeda waktu. Baik, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah wal atfu bi hatta qalilun. Dan ataf dengan hatta ini qalil, sedikit. Hatta yang sudah antum pelajari huruf apa saja? Benabila. Huruf jar contohnya. Lupa. Leng, surat Al-Qadr. Apa? Oh iya, iya apa? Baca surat Al-Qadr coba. Al-Qadr. Al-Qadr. Al-Qadr. Loh, ina atoin. Al-Qadr kok ina atoin. Inna anzalna. Ya, laba. Baca coba. Al-Qadr kok Al-Qadr lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka. Terus. Bi'idni rabbihi min kulli amr salamun hiya. Nah, hatta matla'il fajri. Hatta itu huruf apa? Huruf jar. Apa numer? Apa lagi? Hatta harfu nasbin indaman? Kufiyin. Indal kufiyin. Contohnya? Lanabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Jawabannya Bani Israel ya. Kami terus-menerus akan iktikaf di sini, di sisi patungan Ashabi, sampai Musa kembali kepada kami. Hatta yarji'a. Ini kalau menurut Basri, Kufiyin, mansubnya dengan hatta. Ya, penasor. Kalau Basriin apa? An mutmarah wujuban ba'da hatta. Baik, berarti di situ ada hatta huruf jar, hatta huruf penasob menurut Kufiyin. Nah, sekarang yang ketiga adalah hatta huruf atof. Qalilun kata beliau, sedikit. Wa yustaratu fihi ayyakunal ma'tufu biha isman dhahiran. Disyaratkan atof dengan hatta adalah hendaklah kata yang diatofkan dengannya itu isim dhahir. Syarat yang kedua, ayakuna ba'dhon minal ma'tufi alaihi wa ghayatan lahu. Bahwasanya ma'tufnya itu bagian dari ma'tuf alaih dan merupakan akhir darinya. Akhir baginya. Contohnya, akal tu sama kata hatta ra'saha bin nasbi. Aku makan ikan itu sampai kepalanya. Asama kata. Rofa nasab jar ya Fana. Apa Raihan? Sebagai apa? Roksaha. Atof kepada. Sama kata. Dibaca nasab. Perhatikan ini dibaca nasab. Kenapa dikasih keterangan dibaca nasab binasbi? Karena nanti bisa dibaca rofa, bisa dibaca jer. Ya, bisa dibaca rofa, bisa dibaca jer. Wa yajuzul jarru lahu ala anna hatta jarratun kama taqaddama fil mahfudhati. Boleh dibaca jer, berarti dibaca apa? Apa? Rahman? Akal tu sama kata hatta. Baca jer, hatta roksiha. Kenapa ala anna hatta jarratun. Hatanya huruf jar. Seperti tadi ya, hatta matla'il fajr. Sebagaimana telah berlalu dalam pembahasan mahfudat, isim-isim yang dikhafat. Wa yajuzur raf'u lahu ala anna hatta ibtida'iyat. Tan. Tan apa tun? Tun. Kobar anna. Boleh dibaca rofa, hatanya huruf ibtida'iyah. Jadi membaca apa ya, Pak Usman? Akal tusama kata hatta ra'suha. Aku makan ikan sampai kepalanya. Nah. Wa ra'suha mubtada'un wal khabaru mahdhufun. Ra'suha kalau hatta ibtida'iyah, ra'suha dibaca rofa sebagai mubtada, khabarnya mahdhuf, takdirnya hatta ra'suha ma'kulun. Sampai pun kepalanya dimakan. Nah. Jadi sudah belajar berapa hatta ini ya, Fana? Alhamdulillah. Berapa? 34. Empat. Satu apa? Hatta huruf jar. Dua. Hatta huruf. Huruf apa? Nasab. Tiga. Hatta. Atau empat. Hatta ibtidaiyah. Nah, permulaan. Akal tu sama kata hatta ra'saha bin nasbi. Ya. Ini huruf atof. Kalau dibaca hatta ra'siha, huruf jar. Kalau dibaca hatta ra'suha, huruf ibtidaiyah, huruf permulaan. Adapun hatta yang terakhir tadi, hatta yang masuk kepada fi'il. Qala wa'am. Ditolabi ta'yini ingkanat ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawiyaini. Mustawiyaini. Am itu untuk meminta kepastian jika terletak setelah hamzah yang masuk kepada salah satu dari dua hal yang sama. Nah. Contohnya apa? Ya, Usman. Meminta kepastian. Didahului hamzah. Jangan langsung am. Aja'a zaidun. Am amrun. Nah. Apakah telah datang si Z atau si Amr? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya lah. Ditanya apakah Z telah datang atau si Amr? Tidak. Berarti tidak sama itu. Kalau pakai am, itu tolabu ta'yin. Meminta kepastian. Jadi pilihan. Jawabannya apa? Aja'a zaidun am amrun. Apakah si Z yang telah datang atau si Amr? Jawabannya apa? Salah satunya Zaidun. Atau anu jawab apa? Amrun. Kalau jawab dua-duanya boleh enggak? Ya enggak boleh. Meminta kepastian salah satu dari dua orang tadi. Aja Zaidun am Amrun. Maka tidak boleh dijawab na'am atau la. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Nah. Ya. Yang apa? Itu kalau amla itu jawabnya kan la. Amla. Apa artinya? Allah'a emanet. Berarti kan itu enggak terpenuhi syaratnya. Perhatikan syaratnya tadi loh. Li talabit ta'yin in kanat ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawiyain. Masuk untuk meminta kepastian jika terletak setelah hamzah yang masuk kepada salah satu dari dua yang sama. Ketika nuntanya tadi apa? Zaidun amla. Mana yang dua yang sama? Kan enggak ada. Cuma Z saja, satu. Wallah alam, secara nahwu tidak tepat, tidak terpenuhi syaratnya di sini. Nah, wallahu alam. Pak, bila mulai deh. Takib, nah. Pak, nah. Itu contohnya kan, tajau wajah Zaidi, aku di jalahu. Itu kan jaraknya kan panjang, 10 bulan. Katanya tadi tanpa juga waktu. Antum gak paham tadi. Tadi kan dikasih keterangan apa? Wa ta'kibu fi kulli syai'in bihasabihi. Mulai. Sudah baca belum? Kadang-kadang ngantuk tadi. Nah, yang namanya tanpa jeda waktu itu, segala sesuatu itu sesuai dengan keadaannya masing-masing. Makanya tadi saya contohkan ketika Jazirun Fa'amrun, ya kira-kira 1 menit. Atau mungkin setengah menit datang, itu pakai Fa. Karena yang namanya datang, kalau selisihnya 1 jam itu sudah lama. Kalau yang tadi, ya itu sudah memang demikian waktunya. Kalau pakai summa ya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Wallahu a'lam. Jadi yang perlu digaris atasi tadi, wa ta'kibu fi kulli syai'in bihasabi. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tidak bisa dibatasi dengan 1 bulan, 2 bulan, begitu. Nah. Hatta, ya kurang lebih sama. Hatul ghaya, sehingga sampai. Nah, tafadhol ya, Ikhwan. Sabar. Jadi hari bulan